Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna thaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan azakumullah. Hari ini tanggal 28 September 2019 atau tanggal 28 Muharram 1441 Hijriah hari Sabtu, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Ad-Durus Muhimmah Ya Ahmadil Ummah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, yang diberikan syarah oleh Syekh Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Bismillah. Dan kita sampai pada halaman 27 tentang tafsir dari surat Al-Fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Di sini alam mimati ketemu tak mimati ketemu tawa itu harus syafaat bisa enggak dibaca alam taro, boleh enggak jual itu seperti itu alam taro, tidak boleh, harus alam nya mingkem, tidak boleh didengungkan. Jadi bukan, apalagi kalau dipantulkan alam taro alam, ini juga sama alam taro taro taro alam taro kaifa fa'ala rabbuka, ba syiddah di situ dengan penekanan rabbuka, bukan rabbuka. Kalau dibacanya fa'ala rabbuka jadi khotob, jadi rabbuka fa'ala rabbuka bi asha asha ha, di situ juga matabi bi asha bil fil fil, itu tipis karena dia kasrah bukan fil fil fil. Kemudian juga sama alam yaja yaja, di situ jim kolkola sukun alam yaja alam yaja al kaidahum mimati itu fa sama ya, sama ini bukan kaidahum fi حينهم في تضليل ليل وليل وار ار bukan wa arsala. Di situ ada tafkhim ra, tebal ra-nya. Wa arsala alaihim, sama dengan mim matikan ta, itu izhar syafawi. Eh, bukan alaihim tayran tayran, sama ini salah. Alaihim tayran ababil, ba bi di situ juga matnya apa? Ba-nya mat tabi, bil-nya apa? Aywa. Jadi alif sukun tambahkan lagi. Bil. Armihim bihijaratin min sijil. Ar, bukan tar. Ar. Tarmihim mematikan tombak. Ewa. Kepasa kali. Bihijaratin tanwin ketemu mim. Idgham. Idgham. Di situ apa? Mim. Karena bihijaratin min sijil. Mematikan ketemu sin. Sijil, jimnya juga syiddah. Jadi apa? Bacanya sijil, bukan sijil. Sijil. Dan antum lihat akhirnya, akhirnya di sini semuanya maksurah yang dikasrahkan. Fil, lil, bil, jil, ya, bi ashabil fil, fi tadlil, ababil, sijil, ya, kecuali yang terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tapi semuanya ya, bi kita ma'al lam fil lil bil jil kul, ya, ini termasuk keistimewaan dari surat al-fil. Jadi faja'alahum mimati ketemu kaf lihat syafari. Tanwin ketemu mim idgham ma'ul, bukan dibaca ma'ul. Kaf dan qaf ini harus dibedakan. Di sini ayat yang pertama sebelum kita masuk pada syarah dari Syekh. Jadi tafsir suratul lail, suratul lail, suratul fil, suratul fil itu surat yang ke 105 dan wahia makiyah. Suratul fil ini adalah makiyah yang diturunkan pada periode fase Mekah. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan antara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidak engkau Muhammad perhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Dan dijelaskan dalam tafsir Mukatsir, hadhihi minan ni'amil lati imtannallahu biha ala Quraisy fima sarafa anhum min ashabil fil alladhi kanu qad azamu ala hazmil ka'bati wa mahwi athariha min al-wujudi fa abadahum Allah wa arghama anafahum wa khayyaba سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة وكانوا قوما نصارى وكان دينهم إذ ذلك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان ولكن كان هذا من باب إرهاص وتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال Kain di sini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir secara ringkas bahwasanya ini adalah nikmat, nikmat yang Allah berikan kepada orang Quraisy, di mana Allah menyelamatkan mereka dari serangan pasukan bergajah, di mana mereka itu menyerang Ka'bah dan ingin merobohkan Ka'bah dan menghapus apa saja peran dari Ka'bah. Maka Allah pun mengirim ya pertolongannya, dan Allah Azza wa Jalla menggagalkan usaha tersebut. Dan mereka itu adalah dulunya orang-orang Nasrani, orang Yaman, orang Nasrani, dan agama mereka sama kondisinya dengan orang-orang Quraisy yang waktu itu menyembah berhala, menyembah berhala. Dan ini adalah termasuk bagian dari permulaan tahun dilahirkannya Nabi SAW menurut pendapat yang paling masyhur. Nah, ini tentang surat Al-Fil. Ya, sekarang kita masuk pada penjelasan dari Syekh Abdul Razak Hamidullah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Ya. Jadi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini dijelaskan. Dijelaskan. Bahwasanya di surat Al-Fil ini Allah Azza wa Jalla menjadikan banyak hal, termasuk Allah Azza wa Jalla mengatakan alam tara, ara ya, tidakkah engkau, tidakkah engkau. Engkau di sini adalah khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalamnya, dalam salah usul tafsir yang pernah kita bahas, khitab, ya, mukhatab, ya, dhamir mukhatab dalam Al-Quran sering dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alam taro, tidakkah engkau, ya, wahai Muhammad, fa'ala rabbuka, memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah. Alam ta'lam ayyuhan nabi, wahai ketahuilah wahai Pak Nabi, Nabi maksudnya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa fa'ala rabbuka bi arba abraha, bagaimana Rabbmu melakukan bertindak dengan pasukan Abraha, wa junudihi, dan pasukannya, wa ma'ahum fil, dan bersama mereka itu ada gajah, hina ma atau qasidina takhribal ka'bati, yang mereka mempunyai keinginan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Dan dijelaskan di sini ya, bagaimana mungkin orang Yaman ada Ka'bahnya, apa ada filnya, dijelaskan panjang lebar dalam beberapa tafsir, termasuk tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir As-Sa'di, dan juga waktu itu sesuatu masalah Allah ketika menjelaskan kitab ini tentang tafsir surat Al-Fil ini belum jelaskan. Bagaimana orang Yaman itu bisa mendapatkan hijrah? Itu tentang kisah dulunya. Bahwasanya orang Yaman dulu sering bekerja sama dengan orang-orang Afrika. Jadi kalau posisinya ini Yaman, Afrika. Ya. Jadi Ethiopia, Somalia itu dekat dengan Yaman. Sehingga gajah-gajah itu dianggur dari situ masuk ke Yaman. Ya. Dan dipilih. Dan nanti pun Ka'bah juga akan diserang. Sebelum itu termasuk tanda kiamat, Ya'zu al-Jaisil Ka'bah. Ada pasukan kelak yang akan menyerang Ka'bah. Fayuqshafu bi'awalihi wa akhirihi. Kemudian Allah menjadikan, menenggelamkan pasukan itu di awal hingga akhir. Dan itu tercantum dalam kitab yang pernah kita bahas, itu kitab Riyadhus Shalihin, bagian dari bab tentang niat. Ya. Kemudian, jadi Allah Azza wa Jalla khitabnya alam tara, tidakkah engkau perhatikan wahai Nabi bagaimana Rabbmu telah berbuat terhadap pasukan bergajah. Kemudian alam yaj'al kaidahum. Ya. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Tadlil sia-sia. Alam yaj'al kaidahum. Tidakkah Allah telah menjadikan tipu daya mereka? Ai makarahum wa takhtitahum li hadmi baitillah. Jadi makarnya mereka dan rencananya mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Fi tadlil ay fi dhaya'i wa dhahabin. Artinya di dalam. Tadlil artinya menjadi sia-sia. Ya, ketika dhaya' jadi hilang, wa dihabin jadi sirna, menjadi sirna, hilang dan sirna, wa akibatin wa khaymatin lahum. Dan ini dijelaskan juga akibat dan khaymatin lahum, maksudnya di sini adalah bahwasannya rencana tipu dayanya mereka itu tidak ada manfaatnya sama sekali, disirnakan, dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Falam yabu'u bihadil fi'lah, bihadil fi'lati wa hadal makru wa qaid illa bihusran. Tidak lain perbuatan mereka, makar dan tipu daya mereka, hanya apa? Hanya kerugian saja, kebangkrutan saja. Ini tidak bisa terjadi. Paham di sini? Ya. Wa arsalaihim toiron ababil, dan Allah mengutus alaihim kepada mereka toiron burung ababil, burung ababil. Artinya burung yang berbondong-bondong. Jama'atun minat tayir mutatabi'atun, kumpulan burung yang berbondong-bondong. Faha'ulai ja'u bilfi'ala, ya, bilfi'ala. Artinya di sini fi'ala waya adhamu haywanat wa akbaruha. Sedangkan orang itu, orang dari Abraha datangnya kepada fiala, artinya dengan gajah-gajah. Ini sangat banyak. Wa hiya adkhamu al-hayawanati wa akbaruha bi zahmihim. Mereka mengira bahwasanya gajah ini adalah ya hewan yang paling besar. Hewan yang paling besar menurut mereka. La yasuddahum saddun wa la yaruddahum an hadmil baiti raddun. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi mereka, tidak ada yang bisa menstop mereka. Ya, artinya antum itu kalau sekarang seperti apa? Seperti mereka menaiki bulldozer. Ya, sasa habis. Zakalahnya Allah barik. Ya. Ini yang tidak pernah diganti kayak kursi. Dari Mas Yuda. Allah barik. Sekolah. Jadi di situ burungnya, burung itu berbondong-bondong, sedangkan pasukan Abraha menggunakan gajah, di mana gajah itu adalah hewan yang paling besar menurut sangkaan mereka. Walaya sudduhum saddun, dan tidak ada yang bisa memblokir mereka. Walaya rudduhum an hadmil baiti raddun, dan tidak ada yang bisa menolak mereka, menyenggah mereka. Itu enggak bisa. Lihat, ya kayak bulldozer. Sekarang antum lihat tank-tank eskop itu jalan ke sini, rata ini bisa rata. Bisa rata. Fa'asallahu alaihim tayran saghiratan tahmil hijaratan saghiratan fi manakiriha. Dan Allah Azza wa Jal mengutus kepada mereka tayran, artinya mengutus untuk menyerang. Kemudian arsala itu harusnya ila, mengutus kepada. Jadi kalau fa arsala ala artinya apa? Untuk membasmi, membantai, melenyapkan. Ya. Apa maksudnya? Jadi mengutus kepada dan mengutus untuk menghilangkan. Ya. Arsaltu ila. Arsaltu ala. Itu berarti mengutus suatu balasan, mengutus suatu yang kaitannya dengan apa? Untuk sesuatu yang jelek, sesuatu yang itu merupakan balasan dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang berbuat kejelekan. Khairan saghiratan, burung kecil, burung yang kecil, tahmilu hijaratan saghiratan fi manakiriha, mereka membawa kerikil-kerikil kecil fi manakiriha. Manakir ini di cakarnya mereka, yang namanya mereka membawa kerikil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Anda melihat tarmihim, bukan tarmihim. Orang susah untuk membedakan antara hak dan hak, maka ujilah dengan ini. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Jadi banyak yang bacanya tarmihim bihijaratin, haknya semuanya. Jadi ya, sama. Sama juga dengan apa? Di surat Lahab. Apa? Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min fi jidiha hablum. Sering baca apa? Fi jidiha hablum ha hablum. Nah, banyak yang salah seperti itu. Masalah sama. Nah, makanya di sini jelaskan tarmihim tar, bukan tar, tar, tarmihim bihijaratin min sijil, hijaratun min at-tin al-mahmil salbi min al-makan al-ali fama yaqa'u hajarun minha ala wahidin min haula'i illa halaka syarra halakatin. Jadi hijaratun krikil batu min tini al-mahmi as-salbi, tin dari tanah liat yang kuat pekat, min makanil ali dari tempat yang tinggi, fama yaqau hajarun minha ala wahidin min haula'i, tidaklah krikil itu menimpa satu dari mereka kecuali illa halak syarah halatin, dengan binasa dengan kebinasaan yang paling dahsyat. Nah, krikilnya kecil aja mas, dilempar dari tempat yang tinggi. Ya, di sini dijelaskan tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla membalas tipu dayanya orang-orang yang ingin merobohkan itu dengan seperti itu. Makanya min sijil artinya mahmi salbi minal makanil ali, dari tanah liat yang dibakar, di panas, panas. Faja'alahum ai hadhil jumu' allati ja'at li hadhil baitillah, faja'alahum, maka Allah menjadikan mereka orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah aswim ma'kul. Ya, aswim ma'kul itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ai az-zar'u alladhi hajamat 'alayhi al-mashiyatu aqalathu wa taqta'athu bi aqdamiha wa hadhihi min ayati Allahi subhanahu wa ta'ala wa 'alim qudratihi وعلم قدرته وأن العبد مهما بلغ مقره وقيده وتربصه يجعل الله سبحانه وتعالى له العاقبة والوخيمة والخسران في الدنيا والآخرة. Di sini فجعلهم الله menjadikan هذه الجموع التي جاءت di hadirul baitillah untuk menghancurkan Ka'bah asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Nah, jelasin di syekh itu ayat az-zar' itu tanaman, tanaman pertanian alladhi hajamat alaih masyih, yang diserbu oleh hewan ternak, wa aqalathu, dan hewan ternak tadi memakannya, wa taqta'athu bi aqdamiha, dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Jadi kalau dikutuk ya, misalnya antum lihat sapi kutuk ya, nginjak-injak tanduran, tandurannya dimakan-makan ya, habis seperti itu, habis. Wahdi min ayatillah, ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa alim qudratihi, dan agungnya kekuasaan Allah, wa annal abda mahma balagha maqruhu wa qaidu, dan seorang hamba apapun yang dia capai dari makarnya dia, dari kebudayaannya dia, dari keinginan dia, maka ya ja'al Allah Subhanahu wa taala lahu aqibata wal al waqimata, maka Allah menjadikan hukuman ya, akibatnya itu pasti gagal, khusran, rugi, bangkrut, fi dunia wal akhir, di dunia maupun di akhir. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida fi hadzal 'am, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada tahun tahun fil, makanya sanatul fil, sebutannya sanatul fil, tahun fil atau tahun gajah. Alladhi waqa fi hadzal hadatsa al-'azima, di hadir hadisah al-adhim, di dalam peristiwa yang begitu agung ini. Maka min jumlatil irhasat li mab'atsihi alaihi salatu wassalam. Dan ini termasuk bagian dari keseluruhan kejadian-kejadian yang merupakan fenomena sebagai tanda, ya, tanda keunikan bahwasanya ketika Al-Qudais diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, saat itu lahirlah Nabi SAW. Sebagai tanda bahwasanya Nabi SAW pun yang akan memberikan keselamatan dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang saat itu, termasuk orang Quraisy, ya, termasuk keturunannya orang-orang Quraisy, dan juga seluruh manusia dan jin. Ini yang bisa kita ambil faedahnya, semoga bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.